Mereka ibadah-ibadah saja, tapi enggak mau jihad. Digambarkan itu untuk memuji Thaifatul Mansurah dan untuk meninggikan Thaifatul Mansurah daripada Firqah Najiyah. Ada Firqah Najiyah, mereka begini-begini. Na'udzubillah. Bagaimana dengan hadis Rasul yang mengatakan Firqah Najiyah adalah ma'ana alaihim wa ashabi? Firqah Najiyah adalah yang aku ada pada hari ini dan para sahabatku, itu Firqah Najiyah. Jadi ini bid'atut tafriq, beda apa bid'ah membedakan antara Thaifatul Mansurah dengan Firqah Najiyah, kemudian meremehkan Firqah Najiyah dan mengangkat Thaifatul Mansurah, kemudian memasukkan ashabul hadis ke dalam Firqah Najiyah, hadis Firqah Najiyah. Kalau gitu siapa Thaifatul Mansurah? Thaifatul Mansurah adalah mereka-mereka yang berjihad di Palestina, yang berjihad di Afghanistan, walaupun tidak disebut oleh dia dalam bukunya, tapi rata-rata sururin bilang begitu. Bawahan-bawahannya, murid-muridnya dan muridnya-muridnya mengatakan bahwa itu mereka jihad, ataupun ulama duduk tok mereka gak pernah jihad, akibat dari bid'ah itu. Wallahu ta'ala alam, apa yang dimaksudkan memang itu atau kebetulan yang dipahami oleh pengikutnya itu, wallahu alam. Soal yang jelas, bid'ah selalu akarnya adalah jelek, pengaruhnya selalu jelek, pengaruhnya akhirnya seperti itu. Padahal itu pun mesti dipertanyakan lagi. Para ulama ahlul hadis berjihad dengan lisannya, dengan penanya. Bahkan yang meruntuhkan kebid'ahan di mana-mana adalah mereka. Tidak muncul satu kebid'ahan kecuali mereka siap meruntuhkannya dengan bantahan-bantahan, dengan penanya. Itu afdalul jihad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Afdal al jihad. Tidak hanya sampai di situ. Sudah mengadakan bid'ah, kemudian melihat nukilan-nukilan para ulama yang mengatakan bahwa Thaifatul Mansurah, Firqah Najiyah sama, yaitu Ahlul Hadis. Bingung dia, bagaimana mungkin kok begini, berbeda dengan pendapat dirinya, pendapat bid'ahnya. Akhirnya diragukan. Mungkin saja, tapi bisa jadi, kalau benar dibikin syak, tazki. Kalau memang benar, mungkin maksudnya begini. Kalau memang benar, ditakwilkan. Ini tashkik namanya. Maka kata beliau ini, penulis mengatakan, ini bantahan bagi orang yang mengada-adakan ucapan. Ini mengada-adakan berarti beda. Ucapan dengan membedakan Thaifatul Mansurah dan Firqah Najiyah. Wa tahwinuhu min ahlil hadis, dan peremehannya, pelecehannya terhadap ahlul hadis. Wa tashkikuhu, dan membuat ragu atau meragukan asar dari Imam Ahmad yang mengatakan Thaifatul Mansurah dan Najiyah adalah Ahlul Hadis. Bisa dilihat dalam pasal yang ke-8 dalam kitab ini. Waqad fannada hadhihi al-maqulah wa raddaha syekhuna Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhal. Dan alhamdulillah sudah dibantah ucapan ini oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitabnya Ahlul Hadis humut Thaifatul Mansurah An-Najiyah. Selanjutnya adalah Hiwar Ma Salman Al-Auda, begitu judul hadis selanjutnya. Wa kada Syekh Salahuddin Maqbul, juga Syekh Salahuddin Maqbul Ahmad, dia pun membantah, padahal ini dari ulama Hindi. Nah, ini sebagai bantahan bagi para teman-teman kita yang mengatakan bahwa itu di Saudi saja, atau itu permasalahan-permasalahan dalam negeri Saudi, urusan politik Saudi. Terus apa? Kalau urusan politik Saudi, kenapa Syekh Salahuddin Maqbul Ahmad dari ulama Hindi, ulama India, kok membantah juga? Dikira urusannya urusan pribadi atau urusan apa, urusan politik dalam negeri Saudi begitu. Nah, urusannya urusan masalah bid'ah yang diadakan dalam masalah tafriq antara Thaifatul Mansurah dan Firqah Najiyah. Kitabnya Nazarat fi Kitab Sifatul Ghuraba, bukunya Syekh Salahuddin Maqbul ini dari India, itu judul bukunya Nazarat fi Kitab Sifatul Ghuraba, kritikan terhadap Sifatul Ghuraba, tulisan Salman Auda, Sifatul Ghuraba. Faraji'ahuma, maka lihatlah keduanya, biar kita tahu bahwa ini urusan din, bukan urusan daerah tertentu, bukan urusan negeri tertentu, tapi urusan din al-Islam. Kita kembali kepada ucapan al-Imam al-Lalikai, bahwa dia mengatakan ahlul hadis itu adalah ta'ifatul mansurah wal firqatul najiyah, dua-duanya. Ahlul hadis termasuk firqah najiyah dan termasuk ta'ifatul mansurah. Wal usbah al-hadiyah wal jamaah al-adilah. Mereka adalah golongan yang hadiah, yang mendapatkan atau mengajarkan hidayah. Wal jamaah al-adilah, jamaah yang adil. Al-mutamassikah bis sunnah, yang berpegang dengan sunnah. Wallati la turid li Rasulillahi sallam badila, yang mereka tidak menginginkan untuk Rasulullah sallam ada gantinya. Yang tidak mau mengadakan pengganti bagi Rasul. Mereka tidak mau, tidak mengharapkan, tidak menginginkan ada pengganti Rasul. Kalau sudah ucapan Rasulullah, tidak mau lagi ucapan orang lain. Dan ucapan lain bertentangan dengan Rasulullah, dia tidak mau mengambilnya. Tidak mau mengganti dari Rasulullah sallam. Wala an qawlihi tabdila, dan tidak pula mau mengganti ucapan beliau. Tidak mau mengganti Rasul dengan orang lain, tidak pula mau mengganti ucapannya dengan ucapan lain. Wala an sunnatihi tahwila, dan juga tidak mau merubah sunnah-sunnahnya. Wala yusannihim anha, dan tidak pula mau berpisah dengannya. Tidak mau berpisah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dipisahkan dari sunnah oleh taqallubul a'sar waz zaman. Tidak mau dipisahkan dari sunnah berbolak-baliknya zaman dan masa. Berubah masa, berubah zaman, berganti-ganti masa, berganti-ganti zaman, tetap mereka tidak mau berpisah dari sunnahnya. Ini tidak terpengaruh oleh zaman, sepanjang zaman. La tazalu ta'ifatan min ummati zahirina 'alal haqq mansurun, akan selalu tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak dengan kebenaran. Mereka itulah ahlul hadis mansurun, terus mendapatkan pertolongan mereka. Wala yulawwihim an samtiha taghayyurul hadatsan, dan tidak pula mau memalingkan dari tandanya, dari tanda sunnah, perubahan kejadian-kejadian. Perubahan kejadian-kejadian, kejadian demi kejadian setiap zaman muncul, kejadian-kejadian baru, tapi tetap tidak bisa membelokkan atau memalingkan mereka dari sunnah. Wala yusrifuhum an samtiha al-ibtida', atau wala yusrifuhum an samtiha ibtida'u man kada al-islam liyasudda an sabilillah, dan tidak pula berhasil atau tidak pula bisa memalingkan mereka dari tanda sunnah atau dari bendera sunnah, kebid'ahan-kebid'ahan orang yang menipu daya dalam Islam atau yang membuat tipu daya dalam Islam. Ini orang-orang yang bikin tipu daya dalam Islam tidak bisa memalingkan mereka, ashabul hadis, dari sunnah Rasulullah. Yani orang-orang yang mengada-adakan bid'ah ini, yang mengada-adakan tipu daya ini, mereka mengada-adakannya liyasudda an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Wa yabghiha iwajan, yang mengharapkan untuk bengkok, mengharapkan kebengkokan pada Islam. Wa yusrif an, ini pun usaha mereka seperti itu, tidak bisa merubah ahlul hadis atau membalik ahlul hadis dari sunnah. Mereka orang yang membuat tipu daya dalam Islam, yang menghalang-halangi jalan Allah, yang mencari kebengkokan dalam Islam dan menghalangi dari jalan-jalan sunnah dengan bantah-bantahan akli, bantah-bantahan akal-akalan, atau dengan ucapan-ucapan yang meratap, merengek-merengek, gak bisa merubah. Mereka berbuat seperti itu dhannan minhu kadiban wa takhbinan batilan annahu yutfi nurallah, itu karena perkiraan mereka. Mereka sangka dengan dusta bahwa mereka itu bisa memadamkan cahaya Allah dengan itu. Kalla wallah, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, padahal Allah akan terus menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dan kalau sudah dikatakan oleh Allah SWT bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir menginginkan padam, berarti kelompok yang dijaga oleh Allah tetap bercahaya, itu akan tetap ada. Yang mengamalkannya akan tetap ada, yang membawanya akan tetap ada, dan yang menyampaikannya pada umat berikutnya juga tetap ada. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq. Terus. Tidak pernah akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Ini datangnya angin yang lembut yang mematikan seluruh orang yang beriman. Kemudian baru setelah itu terjadi hari kiamat. Di situ berakhirnya ta'ifatul mansurah. Berakhirnya al-firqah an-najiyah. Tapi selama sebelum datangnya itu, tetap akan ada. Dan tetap bangkit. Zahirina alal haq. Sehingga perlu ditanyakan lagi itu. Berita-berita tentang kebangkitan-kebangkitan itu. Perlu ditanyakan lagi, apa maksudnya kebangkitan? Apa Islam pernah tidur? Apakah pernah dalam suatu zaman mati tidak ada satu ulama pun yang berbicara? Tidak pernah ada. Kalau mengatakan ada berarti menentang hadis tadi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. Dan biasanya kalau dikatakan kebangkitan Islam biasanya dihubungkan dengan abad 20, katanya abad kebangkitan Islam. Ternyata abad 20 adalah abad berdirinya ikhwanul muslimin. Oh, itu maksudnya kebangkitan Islam. Kebangkitan harakah ikhwanul muslimin itu kebangkitan Islam? Enggak. Dia belum bicara masalah-masalah yang kebidahan-kebidahan dari bid'ah harakiyah. Syekh Muhibuddin Al-Khatib di tempat mereka sudah berbicara tentang masalah tauhid, sudah menegakkan sunnah dan membantah ahli bid'ah, menegakkan al-haq, sudah bangkit. Tapi oleh mereka dianggap itu bukan kebangkitan, karena berbicaranya masalah tauhid dan sunnah saja, membantah ahli bid'ah saja. Syekh Muhibuddin Al-Khatib, bukunya sampai hari ini ada, Marra'il Al-Awwal, menceritakan tentang masalah sahabat Rasulullah SAW dan kemuliaan mereka, membantah orang-orang yang melecehkan para sahabat. Dan majalahnya terus terbit, majalah Ansar Sunnah Muhammadiyah, yang menjadi pedang bagi ahli bid'ah atau untuk menyerang ahli bid'ah. Yani pedang sunnah menyerang ahli bid'ah, majalahnya itu. Ini di waktu baru munculnya, atau waktu barangkali belum munculnya, apalagi negeri lain, banyak lagi para ulama yang sudah bangkit pada waktu itu sebelum digembar-gemborkan kebangkitan Islam. Sehingga Islam atau harus tetap ada, atau pasti tetap ada satu kelompok yang zahirin al-haq, tegak dengan kebenaran, bangkit mereka dengan kesadaran atau dengan mengajarkan al-haq, menyiarkan al-haq dan membantah kebatilan, akan tetap ada. Enggak pernah kosong dunia ini dari mereka. Mungkin kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak bisa jadi, tapi tidak pernah kosong dari mereka. Yang menganggap kosong itu orang yang tidak menganggap mereka sebagai ulama, sebagai ta'ifatul mansurah. Seperti Sayyid Qutb rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosanya. Kasihan. Dia melihat, katanya, ra'aitu fi dhilalil Qur'an. Aku melihat di bawah naungan Al-Qur'an manusia dalam keadaan kotor, berkubang di kubangan-kubangan yang kotor hitam. Saya melihat umat ini digambarkan seakan-akan mereka semuanya kufar kecuali dia dan kelompoknya. Sehingga Syekh Rabi mengatakan bahwa ini adalah yukafirul ummah, mengkafirkan semua ummah. Semua ummah dikafirkan kecuali dia dan pengikutnya. Yani para ulama yang sedang mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid dan memberantas kebid'ahan dan kesyirikan, itu dianggap juga kotor. Mungkin begitu, karena dia tidak mengecualikan sama sekali. Ikhwan fiddin azakumullah. Sesungguhnya di sini dikatakan bahwa akan tetap ada kelompok-kelompok yang menegakkan kebenaran dan selalu tampil dengan hak, yang mereka ini mendapatkan tipu daya dari musuh-musuhnya, berbagai macam musuh mereka. Orang-orang kufar tidak syak lagi memusuhi kaum muslimin, tidak syak. Ditambah lagi kaum muslimin dari kalangan ahli bid'ah, 73 golongan. Mereka satu sama lain dari ahli bisa toleransi, bisa insaf. Sufi mengatakan sudahlah, enggak usah bantah-bantahan. Tapi kepada ahlul hadis, mereka mengatakan ahlul hadis itu adalah ahlul ghibah, dimusuhin mereka. Lihat, sufi. Jadi 73 golongan ini sama mereka bisa jadi paling menolong-menolong, bisa jadi pula bertikai. Tapi kalau kepada ahli sunnah, mereka semuanya memusuhi, semuanya tidak terkecuali. Berarti musuhnya sudah jadi kufar, ditambah lagi 72 golongan menyerang ahlul hadis, membantah dengan ucapan, dengan pikiran, dengan syubhat, dengan fisik sekalipun. Al-Bani rahimahullah, hafizahullah, sampai dilempari dengan batu oleh harokin, dilempari dengan batu, diusir dari sana kemari, dari kemari ke sana, terus diusir sana sini, menyampaikan tetap al-haq. Tapi dimanapun dia berada, terus dia mendakwahkan al-haq dan menulis al-haq, memunculkan al-haq, sehingga dipindahkan ke sana terbit buku ini, dipindahkan ke sini terbit kitab ini, terbit terus kitabnya, terus zahirin al-haq, la yadurruhum man khadalah, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacukan mereka, walaupun tidak ditolong mereka itu oleh mereka, orang-orang muslimin lainnya, tapi tetap tidak merugikan mereka, tetap tegak, enggak ada perubahan, tidak bisa dipalingkan, dan semoga Allah tetap menjaganya sampai akhir hayatnya. Allah menjaganya, hafizahullah wa hafizul ulama'i kullahum. Semoga Allah menjaga seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka itu banyak dimusuhi dari orang-orang kufar dan juga dari kalangan ahli bid'ah. Tapi tetap kata al-Likai, mereka tetap tegak karena Allah akan menjaga dinnya dengan menjaga para ulama'nya, sehingga mereka berharap untuk memadamkan cahaya Allah, tapi ternyata wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap mencahayakan atau menerangkan cahayanya, menyempurnakan cahayanya, walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Wa qala Abu Hatim Muhammad ibn Idris ibn Mundir al-Hamdali al-Razi rahimahullah, dia berkata, ini Abu Hatim al-Razi, juga seorang ulama yang lain, tadi Imam al-Likai, sekarang Abu Hatim al-Razi rahimahullah, kata beliau, madhabuna واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان والتمسك بمذهب أهل الأثر. مذهب kami adalah mengikut Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Jadi mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikut Rasulullah dan mengikut para sahabat dan tabi'in. Lihat, tadi digambarkan oleh hadis seperti itu keutamaannya, kemudian dikatakan bahwa itulah Taifatul Mansurah, rantainya tidak pernah berputus dari Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian ke tabi'in, kemudian dinukil oleh para ashabul hadis, tidak pernah terputus rantainya, satu garis mereka. Nah, kata Abu Hatim al-Razi, mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikut Rasul dan mengikut para sahabat dan mengikut para tabi'in setelah mereka. Wattamassuk bimadhab ahlul athar, dan berpegang dengan madhabnya ahlul athar. Ahlul athar? Ahlul hadis. Disebutkan contoh-contohnya, siapa sih ahlul athar yang dimaksud? Disebutkan misal Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim. Seperti Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya wa Abi Ubaid Al-Qasim Ibn Salam dan Asy-Syafi'i, yani Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Luzuman Al-Kitab was-Sunnah, dalam rangka berpegang pada kitab was-Sunnah, wa dzab an a'immatil muttaba'ah, dan membela imam-imam yang diikuti, atau al-muttabi'ah li athar as-salaf, membela imam-imam yang mengikuti asar-asar salaf. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahlu sunnah min al-a'immah fil amsar, dan setelah memilih tokoh-tokoh itu, jadi pilihan kami adalah kitab wa sunnah dan sunnahnya para khulafa rasyidin dan para sahabat dan para tabi'in, dan mengikuti tokoh-tokoh ahlu sunnah atau tokoh-tokoh ahlu hadith. Disebutkan Imam Ahmad, disebutkan Imam Syafi'i, disebutkan Ishaq bin Rahuyah, disebutkan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Setelah disebutkan begitu, selanjutnya memilih orang-orang yang dipilih oleh mereka, orang-orang yang dianggap utama dan dianggap soleh oleh para ulama ahli hadis tadi, yaitu dicontohkan seperti Malik ibn Anas di Madinah, dan Al-Auza'i di Syam, dan Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir, dan Sufyan al-Thawri, dan Hammad ibn Zaid di Iraq. Min al-hawadith mimma la yujad fihi riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kejadian-kejadian yang tidak ada padanya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memilih mendengar ucapan ulama tadi tentang perkara-perkara yang kejadian-kejadiannya itu tidak ada pada waktu itu. Pada zaman Rasul tidak ada kejadiannya. Bukan hujannya tidak ada ya. Lengkap, din, kamil. Artinya kejadian yang waktu itu belum muncul, munculnya pada zaman itu, tanyanya pada siapa? Pada ulama ahli hadis tadi. Karena mereka ngerti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tadi yang mengarah kepada kejadian tadi. Sehingga mereka merujuknya kepada ulama-ulama tersebut. Yang tidak ada riwayat dari Nabi SAW dan sahabat wa tabi'in, yang dimaksud adalah riwayat yang secara langsung ketika bicara masalah rokok misalnya. Wah, itu gak ada dari dalam Quran wa sunnah. Mana gak ada? Wah, Quran gak lengkap. Kata siapa? Quran lengkap, pasti ada. Tanya pada ulama. Begitu tanya pada para ulama, dijawab dari sekian sisi menunjukkan keharamannya. Rokok, ditanya, rokok itu manfaat apa madarat? Madarat. Memberikan maslahat apa merusak? Merusak. Bahkan yang mengatakan merusak itu bukan satu dua orang, tapi ijma'ul ummah kafiruhum wa muslimuhum. Bahwa rokok itu merusak, itu sepakat umat manusia, bukan umat Islam, umat manusia, kafirnya dan muslimnya. Dalam bahasa Inggris ditulis berbahaya bagi kesehatan. Dalam bahasa Indonesia ditulis dalam pak-paknya itu berbahaya bagi kesehatan. Dalam bahasa Arab ditulis idrar lissahha atau mudirun lissahha. Ditulis. Seluruh dunia menulis dalam rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Berarti sudah sepakat ijma manusia seluruhnya, kafirnya dan muslimnya, bahwa itu adalah merusak. Tayyib, sekarang yang merusak dihalalkan atau diharamkan? Allah menghalalkan bagi kalian tayyibat wa harrama alaikum al-khaba'is. Selesai. Mana ada dalilnya? Sehingga ulama yang tahu seperti ini, tanya pada ulama. Jadi yang dimaksud di sini tidak ada padanya riwayat dari nabi dan sahabat dan tabi'in, maksudnya tidak ada riwayat yang langsung berkenaan dengan itu. Tapi mesti ada dalil tentang masalah itu yang dipahami oleh para ahlul hadis. Jadi kata beliau, kembali kepada ulama tersebut, kepada Imam Malik di Madinah, kepada Imam Al-Za'i di Syam, kepada Al-Layth di Mesir, kepada Sufyan al-Thawri dan Hammad ibn Zaid di Iraq, pada perkara-perkara yang baru terjadi, yang belum ada riwayat yang langsung kepada masalah itu. Tanyakan pada mereka, mereka akan menyebutkan ayatnya dan hadisnya yang menjelaskan hukumnya. Watar ra'il mulabbisina al-mumawihina al-muzakhrafina wal-mukharraqina al-kadibina. Dan kemudian mazhab kami, masih ucapan Abu Hatim tadi ya, selanjutnya, jadi mazhab kami mengikut kitab wa sunnah dan pemahaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian berpegang kepada ulama-ulama umat ini dari kalangan ahlul hadis, kemudian mendengar nasihat mereka pada perkara-perkara yang tidak ada riwayat secara langsung, sampai kemudian kata beliau, dan juga mazhab kami dan pilihan kami adalah meninggalkan pendapat orang-orang yang membuat samar, orang-orang yang mengkaburkan, orang-orang yang merubah-rubah, yang merangkai-rangkai ucapan, yang merusak, yang mendustakan. Yani sifat-sifat dari ahli bidah yang suka merubah hadis, merubah ayat, menafsirkan ke sana kemari, menarik-nariknya ke kanan dan ke kiri. Wa tarkin nazar fi kutubil karabis wa mujanabati man yunadil anhu min ashabi, dan meninggalkan untuk tidak melihat buku-bukunya Al-Karabis, dan mengesampingkan, menyisihkan orang yang membela Al-Karabis tadi dari pengikut-pengikutnya. Lihat, di sini disebutkan bahwasanya mazhab kami setelah berpegang dengan hujjah yang kuat tadi sampai kepada para ulama-nya, para ahli hadis, kemudian juga meninggalkan ucapan-ucapan para para pentahrif yang menyelewengkan ayat, menyelewengkan hadis, yang merubah ayat, merubah hadis, tapi makna-maknanya mungkin mereka enggak berani merubah ayatnya, merubah maknanya, menarik ke sana dan kemari. Dan juga meninggalkan untuk membaca bukunya tokoh ahli bidah di zaman beliau. Di zaman beliau disebutkan Al-Karabi, meninggalkan buku mereka. Ini kalau sekarang, jangan baca buku fulan dan fulan, tokoh-tokoh bidah sekarang ini yang paling terkenal. Jangan baca buku dia. Dan sampingkan orang yang membelanya. Jangan baca bukunya Nur Khalis Majid, dan jangan bergaul dengan orang-orang yang membela Nur Khalis Majid. Demikian mazhabnya. Ya satu, masih banyak lagi. Ya paling tidak demikian contohnya. Ini adalah mazhab kami, kata Abu Hatim Razi rahimahullahu ta'ala. Juga dalam ucapannya ada nasihat untuk kembali kepada salaf. Juga tadi ucapan Al-Likai yang memuji-muji Ahlul Hadis. Juga Ahlul Hadis itu, generasi pertama dari Ahlul Hadis adalah sahabat juga. Yaqulu Syekhul Islam Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni, berkata Syekhul Islam, yaitu Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni, tentang adab Ashabul Hadis, bahwa di antara adab atau akhlak ashabul hadis adalah wa ya'taqiduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujum bi ayyihim muqtadaw ihtadaw. Mereka meyakini nabi dan meyakini sahabat-sahabatnya yang mereka itu seperti bintang-bintang. Dengan siapa saja kalian mengambil petunjuk, maka kalian mendapatkan petunjuk. Atau dengan siapa saja mereka mengambil petunjuk, mereka mendapatkan petunjuk. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya kepada mereka. Ini memang ada Rasulullah meriwayatkan atau mengucapkan hadis seperti ini, bahwa ashabikan nujum bi ayyihi muqtada bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Kalau riwayatnya lemah, kita enggak bisa pakai hadis ini. Bukan berarti sahabat enggak ada keutamaannya, banyak keutamaannya dari hadis lain, bukan dari hadis ini. Hadis tentang masalah sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, riwayatnya dhaif. Wa ya'taqiduna bis salaf as-salih. Yani kita tahu, kita husnuzan bahwasanya beliau tidak tahu bahwa hadis ini sahih, belum mengetahui hadis ini sahih. Kalau dikasih tahu hadis ini sahih, tentunya dia tidak akan memakai hadis yang dhaif. Dhaif, dia tidak tahu hadis ini dhaif. Nah, dia tidak tahu hadis ini dhaif. Kalau tahu hadis ini dhaif, enggak mungkin dia akan maka hadis dhaif. Karena ciri khas ahlul hadis adalah memeriksa hadis dan kemudian memakai hadis yang sahih, meninggalkan hadis yang dhaif. Begitu manhaj mereka. Sehingga sepertinya ini terlewat dari beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Wa yataqiduna bis salafus salih, dan berkeyakinan terhadap salafus salih, generasi yang salih, generasi salaf, pendahulu-pendahulu umat ini, dari imam-imam din, dari ulama-ulama muslimin yang berpegang dengan apa yang dengannya mereka dulu berpegang, dari din al-matin wal-haqqil mubin. Yani kata beliau, ashabul hadis itu selalu berpegang dengan orang yang